sampai kan. Salam terakhir untukmu sebelum ku tutup cerita cinta ini. Bila ku hanya kata denganmu bisa jadi kalimat menyusun semua perjalanan cinta kita. Kamu biasa denganku, kamu biasa ada aku. Namun hidup ini jangan berhenti hanya bila aku pergi. Kenanglah aku.